Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Abdillah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kuntu usallim an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat. Aku salat pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa salat. Fakanat salatuhu qasdan. Maka yang ada yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam salatnya itu qasdan. Ya, tidak panjang, tidak pendek. Wa khutbatuhu qasdan. Dan khutbahnya juga demikian. Tidak terlampau panjang, tidak pendek. Rawahu Muslim. Subhanallahi rahimahullahu ta'ala. Menyatakan yang zahir yang diinginkan oleh Jabir bin Sumar radhiyallahu anhu adalah salat Jumat. Pernah salat Jumat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakana salatuhu qasdan wa khutbahu wa khutbahu qasdan. Jadi at-tawassul. Ini penjelas dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi mi'natun min fikhi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya panjangnya salah seseorang dan pendeknya khutbah dia itu adalah tanda kefaqihan dirinya. Tanda dia seorang yang faqih dalam agama, yang menunjukkan dia seorang faqih adalah ketika salat Jumat ya panjang salatnya dan pendek khutbahnya. Maksudnya tadi qasdan qasdan. Salatnya tidak terlampau panjang tapi juga tidak pendek, diikuti bagaimana kiarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khutbahnya juga tidak terlampau panjang tetap juga tidak pendek yang mengurangi faedah, tetapi qasdan qasdan. Qala rahimahullah an Abi Juhaifah wa an Abi Duhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala akha an-nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Bidarda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaudarakan Salman bin Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Untuk kedua saling bersaudara, saling tolong-menolong, bantu-bahu-bahu, bantu-bantu di antara keduanya. Fazara Salmanu Abu Darda. Maka Salman pun berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Fara'a Umma Darda mutabadzilah. Dia melihat Ummu Darda dalam keadaan mutabadzilah, yakni labisah libas al-mihnah. Dia pakai pakaian kerjanya, pakaian biasa bekerja, biasa di dapur. Intinya tarikah libas az-zina. Dia tidak berhias berdandan untuk suami yang ada di rumah, tapi terlihat pakaian-pakaian yang biasa, pakaian kerja. Faqala, ketika melihat demikian keadaan istri saudaranya yang dipersaudarakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala ma sya'nuki? Ada apa dengan kamu? Artinya ada suami tapi pakaian seperti ini, tidak berdandan, tidak berhias di depan suami. Ini itu adalah masyru'. Itu untuk dari seorang wanita. Qalat, kata Abu Darda, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. saudaramu itu yang berdarda, dia sudah tidak punya keinginan lagi dengan dunia. Qala, kata perawi, faja budarda fasana'a lahu ta'aman. Datang Abu Darda, dia membuat makanan untuk Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Faqala lahu, beliau berkata kepada Salman Al-Farisi, kul fa inni sha'im, silakan kau makan, adapun aku puasa, kata Abu Darda. Faqala, maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dalam rangka munasahah, dalam rangka menasihati saudaranya fillah, dalam rangka memberikan arahan bimbingan kepada saudaranya fillah, berkata, qala ma'ana bi akil, aku tidak mau makan, hatta ta'kul, sampai kau makan, dan kamu batalkan puasamu, ya, kau makan, aku ikut makan. Ini dalam rangka semata-mata tarbiyah. Nanti di antara faedah disebutkan, dibolehkan kita melarang seorang dari melakukan yang mustahab jika dikhawatirkan akan menimbulkan sesuatu yang mafsadah. Di antaranya ini, dia melakukan amalan-amalan sunnah sampai ya mengurangi hak keluarganya. Qala, fa'akal, maka berdada pun ikut makan, membatalkan puasa sunnahnya. Qala falamma kana al-lail, ketika di malam hari, Salman Al-Farisi menginap di rumah Abu Darda. Zahaba Abu Darda yaqum, Abu Darda ingin berangkat, ingin beli salat sunnah, salat malam. Faqala lah, maka Salman Al-Farisi kembali dalam rangka munasahah, memberikan bimbingan kepada saudaranya fillah, kata beliau, nam, tidur dulu kamu, jangan dulu bangun, sekarang tidur dulu. Fanama, maka Abu Darda pun tidur, tidak jadi mengikuti nasihat saudaranya fillah. Thumma zahaba yaqum, kemudian dia berdiri mau bangkit lagi. Faqala lahu, maka Abu Salman berkata lagi, nam, tidur sekarang, belum waktunya bangun. Maka tidur lagi. Falamma kana min akhiril lail, ketika di akhir malam, qala Salman, baru Salman Al-Farisi berkata, kumil'an, sekarang silakan kamu bangun salat malam, di akhir malam. Wa sallaya jami'an, maka keduanya pun salat bersama-sama salat malam. Setelah beliau membimbing saudaranya dengan fi'il, dengan perbuatan, maka beliau pun memberikan nasihat dengan ucapan. Faqala lahu Salman, Salman berkata, inna li rabbika alaika haqqan, sesungguhnya Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak atas kamu untuk beribadah kepadanya. Wa inna li nafsika alaika haqqan, dan sungguh dirimu pun, jiwamu memiliki hak atasmu untuk dijaga kesehatannya, dijaga semangatnya, ya, jangan berlebihkan diri tidak melakukan amalan. Qala wali ahlika alaika haqqan, dan keluargamu pun, keluargamu, istrimu, ya, kalau ada anak, anak-anakmu, istrimu pun memiliki hak atas kamu. Maka fa'ati kulladhi haqqin haqqah, berikanlah masing-masing pemilik hak, haknya mereka masing-masing. Ini nasihat dengan ucapan. Qala fahdan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa dhaqara dhalikalah, maka Abu Darda pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kejadian tadi malam tadi bersama Salman Al-Farisi. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, shadaqa Salman, ya, telah benar Salman, ya, dengan bimbingan yang telah kau bimbingkan kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Rawahul Bukhari. banyak faedah terkait dengan hadis ini, baik terkait dengan masalah kehidupan rumah tangga ataupun yang lainnya. Tadi kita singgung diantaranya adalah dari ucapan Salman Farisi kepada Mudarda, masya'nuki, ketika melihat Mudarda memakai pakaian yang seperti itu, yang menunjukkan masru'iyah ya tazayyunil mar'ah amam zawziha. Seorang istri memakai pakaian-pakaian bagus, berdandan di hadapan suaminya. Yang kedua, dari hadis ini menunjukkan masyru'iyah ziyaratul ikhwan. Ziyaratul ikhwan sebagaimana Salman Farisi radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah Abu Darda. Yang keduanya bersedekah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam fillah. Yang ketiga tadi munasahatul ikhwan. Munasahatul ikhwan bil fi'li wal qaul. Memberikan nasihat, memberikan bimbingan kepada teman dengan perbuatan dan juga dengan ucapan. Yang keempat, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ada hal lain yaitu masru'iyah mutawa'ah al-rajul. Disyaratkan seorang mengikuti, menuruti man yansahu, orang sedang memberikan nasihat kepada dia. Lihat di sini Abu Darda radhiyallahu anhu enggak ada bantah saudaranya, sedang puasa ya disuruh batal ikut. Mau salat malam sampai dua kali, mau bangun, kata Salman Farisi, sekarang mau tidur, nanti bangunnya. Nurut. Iya. Kemudian sampai akhirnya beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi itu adalah benar. Husnudzan kepada saudaranya. Sehingga ketika saudara memberi nasihat, memberi arahan, memberi bimbingan, tidak ada bantahan. Iya, menurut. Ya, menerima apa yang dinasihati. Kalau memang ada sesuatu yang ada ganjalan, ya diangkat, ditanyakan kepada seorang alim yang lebih mengerti daripada keduanya. Sebagaimana Abu Darda menceritakannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di hadapan saudaranya Salman Al-Farisi, menurut, tidak ada bantahan. Tapi kemudian bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana keadaan yang terjadi tadi malam, maka Rasulullah pun membenarkan, menyatakan sadaqa Salman. Adapun terkait dengan bab yang sedang kita bahas, berkata Syekh Muhammad rahimahullahu taala, fa bi hadza dalil ala anna al-insan la yambaghi lahu an yukallifa nafsahu bis-siyam wal qiyam. Seseorang tidak boleh memberat-beratkan dirinya, membebani dirinya dengan amalan puasa atau salat. Wa innama yusalli wa yaqumu ala wajhin yahsubihil khair. Tetapi dia salat sunnah, iya, dia berpuasa, dia salat sunnah itu dalam keadaan, dalam bentuk yang akan ada kebaikan baginya di akhirat. Wa yazuru ta'ab wal masyaqqah wal 'ana. Dan hilang darinya rasa capek, rasa berat, iya, keletihan, sebagaimana Nam Salman Al-Faris membimbing Abu Darda untuk memilih waktu sholat, ya, agar sholat di akhir malam, ya, sebagaimana Abu Darda membimbing puasanya, Abu Salman membimbing puasanya Abu Darda agar tidak akan ada takalluf, tidak ada yang terugikan dari keluarganya. Ini terkait dengan masalah bab tidak boleh takalluf, tidak boleh nah memberat-beratkan diri dalam melakukan amal saleh. Wallahu a'lam bishawab. Fadhlallahu 'alaikum.